presiden memimpin negeri dengan seribu hayalan. Aduh sialan, ku dianggap bualan. Kakek nenek bilang katak rindukan bulan. Mengapa ku selalu dipandang sebelah mata? Bahkan ada yang bilang cita-citaku gila. Presiden memimpin negeri dengan seribu hayalan. Aduh sialan, ku dianggap bualan. Kakek nenek bilang katak rindukan bulan. Mengapa ku selalu dipandang sebelah mata? Bahkan ada yang bilang cita-citaku gila.